banyak pertanyaan. Hukum mempelajari ilmu filosofi kehidupan. Filosofi kehidupan itu antum pelajari dari Al-Quran, Sunnah, itu sudah. Ya, jangan belajar dari ahli filsafat. Ahli filsafat nyampur-nyampur. Ya, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Filosofi kehidupan ini pelajari dari Al-Quran, Sunnah. Lengkap, komplit. Barakallahu fikum. Naam. Dan anda akan terbimbing. Tapi kalau dipelajari dari kalam, ahli filsafat, barakallahu fikum. Naam. Malah anda akan tersesat. Ya, itulah yang diakui oleh tokoh-tokoh ahli kalam yang terkemuka. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Yang memang sudah menyelami filsafat seluk-beluknya, sangat paham. Kesimpulannya sudah mereka buat. Nihayatu iqdamil uquli iqalu wa aktaru sa'il alamina balalu. Fakhrur Razi, ya, salah seorang tokoh filosofi Islam. Barakallahu fikum. Nah, beliau mengatakan nihayatu iqdamil uquli iqalu. Akhir dari kehidupan orang yang selalu mengedepankan logika, akal, tapi menyampingkan wahyu, ya, iqal, justru dia akan terbelenggu. Menarik. Sekilas, ya, sekilas ahli filsafat itu bebas. Ya kan? Karena dia tidak terikat dengan agama. Nah, kebanyakan ahli filsafat itu enggak punya agama. Agamanya adalah akal. Nah, sehingga mereka bisa bebas berbicara apa saja sesuai dengan apa yang ada di dalam kepala mereka. Barakallahu fikum. Nah, kelihatannya memang kata beliau seperti bebas tapi terbelenggu. Ya, nah, barakallahu fikum. Dia terikat, dan begitulah cara syaitan dan iblis membuat jerat dan tipu daya kepada anak Adam. Barakallahu fikum. Nah, kita itu digambarkan, dibuat imajinasi oleh setan kayak orang bebas, enggak ada ikatan apa-apa. Tapi sebenarnya kita diikat. Ya, sama setan tadi. Nah, yang membelenggu kita apa? Ya akal itu sendiri. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Nah, akal itu sendiri adalah belenggu. Seolah-olah memang dia bebas dari belenggu agama, tapi dia dibelenggu oleh akal. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Iya. Kalau akal itu produk manusia. Produk manusia, barakallahu fikum, tempatnya apa? Kurang, lupa, lalai, ya. Nah, mesti banyak penyempurnaan. Tapi kalau wahyu, itu produknya Sang Khalik. Yang namanya Sang Khalik, dia adalah zat yang maha berilmu, yang maha bijaksana, yang maha, yang maha, yang maha. Sehingga tidak akan salah. Barakallahu fikum. Nah, sehingga tinggal dipilih, mau milih yang mana. Ya, produk akal sehat manusia, barakallahu fikum, yang belum tentu sehat, ya, atau tayyib, produknya Sang Pencipta. Aturan. Nah, Sang Pencipta. Barakallahu fikum. Paham? Iya. Sehingga kalau pengen belajar filosofi kehidupan, ya itu belajari Al-Quran, Sunnah. Ya, filosofi itu kan berasal dari bahasa Yunani. Filosofiyah. Yang artinya adalah hikmatun mumawwah. Hikmah, kebijaksanaan yang tersembunyi. Nah, sehingga seorang itu diminta untuk menyingkapnya dengan akal dan kata-kata atau lisan. Barakallahu fikum. Nah, tidak lain dan tidak bukan kalau ingin mendapatkan hikmah ya dari Quran dan Sunnah. Jadi bukan baca-baca kitab-kitab, buku-buku filsafat. Barakallahu fikum ya. Nah, itu kelam, isinya itu hitam. Barakallahu fikum, pekat kehitamannya. Nah, anda tidak akan mendapatkan petunjuk. Banyak orang-orang ahli filsafat yang justru adalah orang-orang yang bingung. Barakallahu fikum. Orang-orang yang bimbang. Nah, tayyib. Dinukilkan dalam kitab-kitab para ulama kita seperti Dzammul Kalam, barakallahu fikum. Naam. Ya. Sampai-sampai kalau mau dites bagaimana keyakinan orang awam dengan ahli filsafat, barakallahu fikum, ya, sangat jauh sekali. Naam. Barakallahu fikum. Orang awam ditanya tentang bagaimana keyakinanmu tentang Tuhanmu, mudah dia menjawabnya. Seorang Arabi ditanya, bima arafta rabbak, bagaimana kamu bisa tahu, bagaimana kamu bisa kenal dengan Tuhanmu, bagaimana kamu bisa yakin kalau Tuhan itu ada. Sekarang tuh ramai lagi orang-orang mempertanyakan, apakah Tuhan itu benar-benar ada. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Kalau ada, kenapa dia tidak bisa kita lihat? Pertanyaan yang sangat bodoh. Ya. Nah, sesuatu yang ada belum tentu harus bisa kita lihat. Angin, udara nih. Ada enggak antum merasa yang bawa kipas ini? Antum merasa enggak ada angin? Ada. Apa antum bisa lihat? Enggak. Ya kan? Tapi antum yakin dia ada. Antum enggak lihat. Nah, barakallahu fikum. Itu yang pertama. Ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Kenapa Allah tidak menampakkan dirinya? Karena Allah sayang dengan kita. Kenapa, ikhwan? Karena kita tidak akan mampu melihat zat Allah ketika kondisi masih di dunia. Itu sempat diminta oleh Nabi Musa, ya kan? Nah, baik. Anzuru ilaika. Ya Allah, izinkan aku melihat engkau. Allah mengatakan, lantaroni. Engkau tidak akan sanggup, Musa. Nah, tetap ngotot. Ya sudah, kamu lihat gunung di seberang sana. Kalau gunung itu masih berdiri kokoh, bisa kamu lihat saya. Padahal Nabi Musa manusia sangat kuat saat itu. Ya, nah Allah belum membuka semua tirai yang menutupi dirinya. Sedikit saja, bang, meledak gunungnya berkeping-keping. Hancur. Gunung aja enggak kuat melihat Allah. Sehingga Allah itu tidak memperlihatkan dirinya kepada kita, zatnya saat ini. Karena Allah sayang, kita enggak akan sanggup. Mata kita enggak akan sanggup. Ngelihat matahari saja sudah silau, men. Ya, nah, barakallahu fikum. Baik. Ya, itu ahli filsafat, barakallahu fikum. Nah, baik. Sehingga, barakallahu fikum dikatakan, tayyib oleh Naam Al-Qadi Yusuf, ingat saya, muridnya Imam Abu Hanifah. Tayyib, iya. Orang yang paham ilmu kalam adalah orang yang bodoh, ya. Nah, orang yang tidak mengerti ilmu kalam adalah orang yang berilmu. Nah, sebaliknya. Ya, jadi yang nampak mungkin kelihatan cerdas, pinter. Ya, nah sekarang tuh kalau dulu ilmu filsafat anak-anak muda barakallahu fikum ya di kampus-kampus itu tidak menyukainya, tapi sekarang sedang digandrungi ya. Nah, karena ada orang-orang tokoh filsafat itu yang sering masuk media barakallahu fikum na'am yang begitu dieluh-elukan. Jadi filsafat termasuk jadi naik, nah jadi bidang studi yang digemari. Barakallahu fikum. Nah, padahal barakallahu fikum ya kebodohan. Nah, membuat bodoh. Nah, mana muter-muter. Ya. Nah. Allah musta'an wa 'alaitiklah. Kalau antum pengen lebih jelas lagi barakallahu fikum nanti akan belajar ya di tingkatan-tingkatan berikutnya. Barakallahu fikum. Nah. Yang penting banyak doa, istiqomah, ya. Terus belajar sampai marhalah yang lebih tinggi. Nah, barakallahu fikum. bagaimana cara membantah argumen orang yang mengatakan Allah berada di mana-mana. Nah, argumen yang dipakai oleh mereka yang memiliki keyakinan Allah itu ada di mana-mana, barakallahu fikum, tayyib, ada dua ingat saya dalam ayat dalam Al-Qur'an, tayyib, surat Al-Hadid dan Al-Mujadilah. Ya, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Apa bunyinya? Aina ma kuntum gimana? Tiba-tiba hilang, ngeblank. Barakallahu fikum. Ada yang bisa? Naam, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Naam, wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Ya. Nah, di dua ayat tersebut, barakallahu fikum, itu yang dijadikan dalil mereka kalau Allah itu bersama kita dimanapun kita berada. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Yang pertama, barakallahu fikum, yang dibahas oleh mereka, para ulama dalam membantah secara ilmiah, ya, ayat ini, berbicara tentang ma'iyah, kebersamaan Allah. Nah, yang namanya bersama, ya, yang namanya bersama, ma'a dalam bahasa Arab, itu tidak selalu diartikan dengan nempel atau bercampur. Ya, nah, belum tentu. Terkadang barakallahu fikum, dia hanya bermakna al-musohabah, mengiringi. Belum tentu nempel. Seperti apa? Seperti pernyataan orang-orang Arab, mazilna nasiru wal qamaro ma'ana. Senantiasa dalam perjalanan kami, sang rembulan bersama kami. Nah, bulannya tetap di atas, ya kan? Tapi dia selalu apa? Selalu terlihat dalam perjalanan di malam hari itu. Nah, di sini dikatakan bersama. Tapi tidak apa? Tidak nempel. Tidak bersatu dengan kita. Bulan tetap di atas. Nah, ya, menunjukkan apa? Kalimat bersama itu terkadang ya, maknanya adalah musohabah. Sekedar mengiringi. Yang namanya mengiringi belum atau tidak harus bersama dalam satu tempat. Nah, bersatu dalam satu tempat, barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian juga barakallahu fikum, kalau dilihat dari konteks kedua ayat tadi, barakallahu fikum dari surah Al-Hadid ataupun Al-Mujadilah, itu semua dalam konteks ma'iyatu al-ilm. Ya. Yang dimaksud dengan ma'iyah di sini adalah ilmu. Allah itu bersama kita dalam artian Allah itu mengetahui segala gerak-gerik kita. Barakallahu fikum. Nah. Coba ya, saya akan kita sedikit barakallahu fikum mengkajinya. Naam. Dalam surat Al-Hadid. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Nah, ini terpaksa saya ladeni karena memang ya banyak sudah mulai ramai di kalangan barakallahu fikum dai-dai yang mulai menyuarakan barakallahu fikum Allah itu ada di mana-mana. Nah, dia membahas secara ilmiah, ya kita bahas secara ilmiah juga. Nah. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy. Di awal penggalan ayat Allah berbicara tentang penciptaan langit dan bumi. Selama 6 hari, setelah itu Allah beristiwa di atas arsy. Setelah itu Allah menyebutkan apa? Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. Di awal Allah sebutkan Allah istiwa. Allah ada di atas. Ya, arsnya. Jelas ya? Nah, setelah itu Allah berbicara tentang ilmunya. Walaupun Allah ada di atas, Allah katakan Allah tahu apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar dari bumi, apa yang turun dari langit, apa yang naik ke langit. Ini semua bicara tentang ilmu. Allah tahu semuanya. Walaupun Allah ada di atas, tapi segala sesuatu yang terjadi di alam, Allah ngerti semuanya. Bicara tentang ilmu. Nah, setelah itu apa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia akan selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya apa? Allah itu selalu ngerti kalian. Ya kan? Nah, pantas kalau Allah mengatakan Allah itu selalu bersama kita. Karena apa? Segala gerak-gerik kita Allah tahu. Walaupun Allah secara zatnya tidak bersatu dengan kita. Tidak bertempat di tempat yang kita tempati. Boleh ya kan? Nah, barakallahu fikum. Ya seperti ibarat seseorang, barakallahu fikum, ya, kepada orang tua, kepada anaknya, Li, ya, kamu selama jalan-jalan sama teman-temanmu, jangan macam-macam ya, bapak selalu bersama kamu. Padahal bapaknya kan gak ikut. Tapi itu maksudnya apa, barakallahu fikum? Mengingatkan, ya, nah, bapak akan selalu mengawasimu. Ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, entah mungkin ada orang suruhan dari bapaknya ya untuk mengawasi dia, barakallahu fikum, atau di antara teman-temannya ada yang dibayar sama bapaknya ya, kamu awasi anak saya. Nah. Ya enggak? Barakallahu fikum. Nah. Setelah itu, wallahu bima ta'maluna basir. Ditutup lagi dengan ilmu. Dan Allah itu mengetahui, ya, Allah bima ta'amaluna, dan Allah itu melihat apa saja yang kalian amalkan. Sehingga konteks ayat ini itu bukan bicara tentang zat Allah bersama kita, tapi ilmu. Nah, ya. Nah, di awal jelas Allah katakan Allah di atas, setelah itu Allah menyebutkan tentang ilmunya yang mengetahui segala sesuatu, ditutup lagi dengan ilmu lagi. Jadi konteksnya itu bukan bicara tentang zat dalam ayat ini. Barakallahu fikum. Nah. Itu dalam surat Al-Hadid. Iya. Barakallahu fikum. Tayyib. Dalam surat Al-Mujadilah juga hampir sama, barakallahu fikum, maknanya seperti itu. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, ya. Sehingga di antara kesalahan mereka adalah, barakallahu fikum, ketika mereka mematok kalau ma'a itu artinya mesti nempel, mesti bersama, mesti bercampur. Nah, itulah letak kesalahannya. Padahal kalimat ma'a dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, ya, kalau dibiarkan begitu saja maka maknanya lah mutlaqul musahaba. Artinya mengiringi. Nah, kemudian ditafsirkan sesuai dengan konteksnya masing-masing. Dan juga, keyakinan seperti ini akan menimbulkan lawazim yang batil. Barakallahu fikum. Nah, kalau Allah itu dikatakan ada di mana-mana, ya berarti mana? Di tempat yang kotor, ya kan? Di tempat yang najis, di tempat-tempat yang tidak layak. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, apakah pantas seperti itu? Diyakini tentang Allah Subhanahu wa taala zat yang maha suci, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Sehingga akidah ahli sunnah wal jamaah, barakallahu fikum, mereka meyakini Allah itu ada, ya, tayyib, di atas, na'am, di atas langit, di atas arsy-Nya. Sebagaimana yang termaksud di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita jawab ya selebihnya pertanyaan yang banyak ini. Barakallahu fikum, ya semoga di lain waktu bisa dijawab atau bisa ditanyakan kembali kepada asatidzah al-kiram yang lainnya. Nattahi bil qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.